Kesombongan itu merusak agama. Mengurangi akal. Menjatuhkan harga diri. Fantadih, maka waspadailah. La tashrohanna, janganlah engkau bersifat rakus. Fa inna dzulla fi syarah, karena kehinaan itu ada pada sifat rakus. والعز في الحلم dan kemuliaan itu ada pada sifat santun. لا في البطش والسفاح, tidak pada sifat keras dan bodoh. Nah, itu baik syairnya. Yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah sungguh bagus sekali. Artinya itulah wakilnya, kenyataannya. Orang yang rusak agamanya sering kalinya karena apa? Takabur, sombong. Nah, dan itu banyak kita akan jumpai dalam catatan-catatan sejarah. Seseorang yang diberikan ilmu, pengetahuan, kebagusan dalam agamanya, ketika dia terjangkiti penyakit sombong, hilang ilmunya, rusak ibadahnya. Nah, sebagaimana Qarun disebutkan bahwasanya inna Qarun kana min qaum Musa, dia dahulu dari kaumnya Nabi Musa, bahkan belajar Taurat dari Nabi Musa alaihissalam sampai mutqin, itu kitab Tauratnya mutqin. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah. Tapi kemudian Allah uji dengan dikasih harta yang sangat berlimpah. Datang ujiannya itu. Ternyata apa? Tidak lulus. sombong sampai merasa dirinya yang paling dicintai Allah. Kenapa? Karena dia punya ilmu Taurat dan punya harta. Sementara Nabi Musa cuma punya ilmu Taurat saja, tidak punya kekayaan. Dia merasa apa? Lebih. Begitu. Nah, sampai diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kisahnya, dia menantang Nabi Musa alaihissalam untuk apa? Mubahalah, untuk buktikan siapa dari kita yang paling dicintai Allah. Saling mendoakan laknat. Buktikan. Maka silakan, kata Nabi Musa, kamu yang mulai dulu. Dia berdoa kepada Allah, enggak dikabulkan. Giliran Nabi Musa alaihissalam yang berdoa kepada Allah, dikabulkan, dan itulah akibatnya. Ini ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Naudzubillah. Tadinya harusnya apa? Mulia itu, ilmu punya, kekayaan punya. Tinggal disyukuri saja. Ternyata malah sombong. Hancurlah agamanya. Tidak manfaat ilmu Tauratnya. Jadi orang yang diazab. Nah, juga yang namanya kesombongan katanya di sini apa? Mengurangi akal. Menjadikan orang itu tidak lagi orang yang berakal. Enggak cerdas kalau dia itu apa? Sombong. Nah, karena memang akal itu akan terbentuk dengan ilmu. Orang yang sombong, dia akan jauh dari ilmu, tidak akan bisa dapat ilmu, sehingga akalnya tidak akan berkembang. Merasa dirinya yang paling bagus, ya. Sehingga gak bisa berkembang kalau sudah orang merasa paling bagus itu. Jadi kalau orang itu merasa terus dalam kekurangan, ya, dia akan selalu apa? Menambah ilmu, memperbaiki diri, mencari celah kekurangan dirinya untuk kemudian diperbaiki. Semakin bertambah ilmu, bertambah pengetahuan, semakin baguslah akalnya. Tinggal sombong? Tidak, dia merasa sudah sempurna, sehingga nggak akan lagi menambah ilmu, tidak akan lagi mengenal kekurangan dirinya, merasa sudah lengkap, sehingga jadilah orang yang apa? Kurang akal. Ini hati-hatinya. Juga bisa menjatuhkan harga diri. Karena enggak ada orang yang senang bergaul dengan apa? Orang yang sombong. Nah, maka waspadailah. Jangan sampai penyakit kesombongan itu kita biarkan merusak diri kita sendiri. Kemudian juga diingatkan di sini untuk jangan menjadi orang yang rakus. Dalam urusan-urusan dunia, harta benda, jabatan, kekuasaan, jangan sampai membuat kita menjadi orang yang rakus dengannya. Nah, kenapa? Karena kehinaan itu ada pada sifat rakus. Orang kalau rakus, dia akan apa? Terhina. Karena dia akan melakukan apa saja demi ambisinya, walaupun sesuatu yang paling hina sekalipun, demi ambisinya. Ya. Dikira dia itu dengan rakusnya itu mendapat kemuliaan, ternyata apa? Kehinaan yang justru dia dapat. Lihat orang yang sangat cintanya kepada dunia, dilakukan apa saja, sampai menjual kehormatannya pun dia berani, membuka auratnya nggak apa-apa, yang penting dapat duit banyak, jadi orang terkenal, karena sifat rakus, pengennya semua keinginan itu apa terpenuhi, semua kemewahan dia punya. Sebelum orang punya, dia yang pertama. Juga ada suatu teknologi baru, jadilah orang yang pertama memilikinya. Gitu. Walaupun harus bayar mahal. Nggak tahu uang dari mana itu. Ya, demi ambisi, segala cara ditempuh. Dikira dengan itu dia jadi orang mulia, ternyata apa? Justru itu yang menjadikan dia orang yang terhina. Hambanya dunia, budaknya dunia. Itu kan kehinaan. Ketika apa yang dia inginkan tidak dia dapat, hancurlah dia. Nah, dan juga di sini ada nasihat untuk memiliki sifat hilm, sifat santun, karena justru disitulah kemuliaan itu berada. Orang itu mulia kalau dia punya sifat santun, tutur kata dan tindak perbuatannya betul-betul penuh adab. Nah, maka itulah yang akan mengangkat dia menjadi orang yang mulia. Tanpa harus berharta banyak, tanpa harus bermobil mewah, tanpa harus tinggal di istana, cuma siapa itu punya sifat hilm. Nah, maka dia akan dapat apa? Kemuliaan. Nah, qala rahimahullah, sami'tu Muhammad ibn Mahmud An-Nasa'i yaqul, سمعت أبا داود السنجي يقول سمعت الأسمعي يقول سمعت يحيى بن خالد البرمكي يقول. Dibawakan di sini dengan sanadnya oleh beliau rahimahullah ucapan Yahya bin Khalid al-Barmaki. Yahya bin Khalid al-Barmaki. Kunyahnya Abul Fadl. Dikatakan dalam Mu'jamul Udaba karya Al-Hamawi, kana sayyida Bani Barmak, dia tokoh Bani Barmak, wa afdalahum judan wa hilman wa ra'yan, dan orang yang sangat utama kedermawanan, kesantunan dan akalnya. Adabnya, kefasihan dan balaghahnya juga sangat bagus. Enam. Yahya bin Khalid al-Barmaki dari Bani Barmak, tokohnya. Yaqul, dia berkata, inna asy-syarifu idza taqarra'a tawadda'a. Orang yang mulia itu bila beribadah dia tawadhu. Waddani'u idza taqarra'a takabbara. Dan orang yang rendah, orang rendahan, bila beribadah dia takabur, sombong. Nah, ini juga diperhatikan bagaimana bisa mengenali siapa orang yang mulia, siapa orang yang rendah. Dilihat dari apa? Sikapnya di saat beribadah. Orang itu kalau dia beribadah, semakin bagus ibadahnya, semakin tawadhu. Rajin sholatnya, rajin baca Qur'annya, rajin puasanya, rajin taklimnya, semua. Semakin bertambah bagus ibadahnya, dia apa? Semakin tawadhu. Tidak mau apa? Pamer-pamer ibadahnya. Bahkan dia berusaha sebisa mungkin tidak perlu ada orang tahu. Nah, pulang haji walaupun gak dipanggil haji tidak masalah. Pulang dari menuntut ilmu walaupun gak dipanggil ustaz, ya gak apa-apa. Walaupun gak diundang, apalagi ceramah, daurah-daurah misalnya, tidak masalah. Karena bukan itu tujuannya. Semakin menambah ibadahnya, semakin bagus agamanya, semakin tawadhu. Nah, merendah diri, tidak suka mengangkat diri. Tapi sebaliknya, orang yang rendah itu justru ketika dia beribadah dia takabur. Nah, baru rajin puasa, sholat lima waktu, puasa Senin Kamis, sering khatam Quran, bisa baca kitab, merasa sudah apa? Luar biasa. Memandang diri sempurna. Memandang orang lain rendah. Justru dia lah orang yang rendah. Karena itu menunjukkan apa? Ketidaklurusan pada niat. Kalau begitu sikapnya berarti niatnya yang enggak beres. Itu diperhatikan. Ya, semakin kita bertambah ilmu, banyak hafal Al-Quran, hafal hadis, apa bisa baca kitab, sudah menyelesaikan pelajaran ini, pelajaran itu, sudah bagus sholatnya, puasanya, semua. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu semua. Kalau kita sikapi dengan ketawaduan, insya Allah itu jadi apa? Kemuliaan buat kita. Nah, Jadi kalau kita sikapi dengan kesombongan, justru itu menjadi kehinaan. Masyhur hadis dari Nabi SAW tentang tiga orang yang pertama kali merasakan yang namanya neraka itu. Yang pertama adalah seorang yang dia jihad. Jihad itu amalan besar enggak? Amalan besar sampai meninggal di medan tempur. Ketika dibangkitkan ditanya, dia mengatakan apa? Aku berjihad di jalanmu ya Allah. Maka Allah katakan, kadzabta, kamu dusta. Tidaklah kamu berjihad itu melainkan agar dibilang apa? Pemberani. Biar dikenal orang. Akhirnya apa? Diseret, dilempar neraka. Itu padahal orang habis jihad itu. Habis ibadah yang mulia. Zirwatu sanamil Islam. Ujung tombak amalan Islam itu ya jihad itu. Ketika niatnya salah, bukan kebaikan yang dia terima di akhirat, justru kehinaan. Orang menuntut ilmu, yang kedua itu, atau yang ahli Quran, dia membaca Al-Quran sewaktu di dunia, dibangkitkan, ditanya, dan dia mengatakan, saya menuntut ilmu ya, agama, membaca Al-Quran Lillahi ta'ala, mencari ridha Allah ta'ala. Maka Allah katakan, dusta kamu. Kamu tidaklah belajar ilmu, membaca Quran, melainkan agar dibilang alim, dibilang qari. Orang alim, ahli Quran, gini ya. Tujuannya itu. Diseret lagi, dilempar neraka. Yang ketiga, orang yang punya harta benda, dia infakkan, rajin infak, rajin sedekah. Ceritanya dibilang apa? Dia berinfak fisabilillah. Maka Allah katakan dusta. Tidaklah kamu berinfak melainkan agar dibilang orang dermawan. Seret lagi, dilempar neraka lagi. Lihat. Sehingga benarlah ucapan ini, bahwa orang yang rendah, yang hina itu, bila dia beribadah, dia sombong. Niatnya enggak bagus. Itulah orang yang rendah, yang hina. Jadi sebaliknya, orang yang mulia, itu kalau dia beribadah, dia tawadhu. Nah. Qala Abu Hatim radhiyallahu anhu, لا يمتنع من التواضع احد. Kata beliau rahimahullah, tidak ada seorang pun yang menolak sifat tawadhu. Artinya sifat ini, sifat tawadhu ini selalu apa? Disenangi setiap orang. Nah, kalau sifat ini ada pada satu orang, maka dia akan menjadi orang yang mudah diterima oleh manusia. Bismillah. Wa tawadhu yuksibus salamah. Dan tawadhu mendatangkan keselamatan. Kalau kamu tawadhu, insyaallah bersamamu apa? Keselamatan. Dimanapun kamu berada, selamat. Ya, karena orang kan senang, nerima. Gak pernah nyangkiti orang, gak pernah nyinggung orang. Ya, bahkan senang berbuat baik. Sebelum orang berbuat baik, dia yang duluan berbuat baik tanpa meminta balasan apapun enggak minta orang terima kasih, enggak minta orang balas apa. Dia hanya apa? Mengharap yang di sisi Allah saja. Selamat. Nah, beda dengan orang yang sombong, banyak musuhnya. Orang sombong itu di mana-mana banyak musuhnya. Ya kan, tahu itu selamat. Ya. Wa yurisul ulfa, dan membuahkan atau menghasilkan kedekatan hati itu selalu apa? Cenderung kepada orang yang tawadhu. Enggak jauh, malah justru maunya apa? Dekat dengan orang itu. Nah. Kita lanjutkan. Wala rahimallahu wa yarfa'ul hiqda, dan mengangkat di sini maksudnya menghilangkan kedengkian. Itu tawadhu. Enggak ada alasan orang untuk apa? Dengki kepada dia. Enggak senang dengan dia. Kalau dia punya sifat tawadhu. Wa yudhhibu as-sadd. Dan juga menghilangkan penolakan. Tidak akan pernah ditolak atau dihalang-halangi urusannya kalau dia itu apa? Betul-betul dikenal tawadhu. Nah, wasanratu tawadhu al-mahabbah, dan buahnya tawadhu adalah kecintaan. Ini menjadi orang yang dicintai orang lain. Bahkan sebelumnya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia pun akan dicintai oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh para malaikat. Nah, mahabbah. Dan ingat, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencintai hambanya, maka jadilah dia hamba yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi tentang waliullah, Kata Allah Ta'ala, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan peperangan dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi. Dan tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Maka amalan taqarrub, amalan mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama itu adalah dengan melaksanakan kewajiban. Dahulukan amalan yang wajib, khususnya yang wajib, wajib ain, tauhid, tidak berbuat syirik, dia sholat, ya. Terus amal-amal yang wajib itu yang paling dia bab dahulukan untuk taqarrub ilallah, karena itu yang paling Allah cintai. Jika berkumpul dua amalan yang hendak kita lakukan, kemudian tidak mungkin dua-duanya dilakukan, pilihlah yang apa? Yang paling wajib. Yang paling wajib itu yang paling didahulukan. Wala yazallu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan yang wajib tadi terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Kalau yang wajib-wajib ini dia sudah penuhi, ditambah dengan banyaknya apa? Amalan sunnah yang juga dia lakukan, sampai aku mencintainya, kata Allah. Dapat mahabbatullah. Ingat, ya, puncaknya orang yang tawadhu itu apabila apa? Dia tunduk kepada Allah Ta'ala, menghamba betul-betul kepada Allah Ta'ala. Maka buahnya tawadhu itu apa? Mahabbah. Mahabbah. Tawadhunya dia kepada Allah, dia akan dapat apa? Mahabbatullah, kecintaan Allah Ta'ala. Fa idza ahbabtuhu, maka bila aku mencintainya, kata Allah Ta'ala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, yaitu terbimbing. Dia akan menjadi orang yang sedang mendengar apa yang disenangi Allah. Sebaliknya, dia akan membenci mendengar apa yang dibenci Allah. Senang mendengar kalam Al-Quran, mendengar ilmu, mendengar nasihat-nasihat yang baik. Tidak suka mendengar yang sifatnya apa? Perkataan-perkataan yang keji, yang mungkar, dan seterusnya. Wa basarul ladzi yusiru bih, dan aku akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Senang melihat apa yang dicintai, yang diridhai oleh Allah. Sebaliknya, dia membenci melihat apa yang dibenci oleh Allah. Nah, wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangan yang dia memukul dengannya. Dia akan menjadi orang yang bagus dalam menggunakan tangannya. Kapan harus keras, kapan harus lembut, begitu. Sebagaimana Nabi SAW tidak pernah yang namanya beliau itu apa? Memukul kecuali dalam perangan. Nah, warijallahu alladhi allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kaki yang dia berjalan dengannya, yaitu akan menyenangi, mendatangi tempat-tempat ibadah, tempat-tempat yang diridhai Allah, ke masjid, ke tempat taklim, ziarah, ya, ke rumah sahabatnya, silaturahim, dan seterusnya. Dia senang melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang bagus, perjalanan-perjalanan yang bernilai pahala. Wala in sa'alani la'utiyannah. Bila dia minta kepadaku permintaan, benar-benar aku akan berikan permintaannya. Wala in ista'adani la'udzannah. Dan bila dia meminta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi dia. Itu kalau sudah apa? Dapat mahabbatullah. Cuma syaratnya apa? Tunduk dulu kepada Allah. Dengan apa? Ibadah. Mulai dari yang wajib, sempurnakan kemudian dengan yang sunnah-sunnah. Inilah makna tawadhu'nya hamba kepada Allah. Kalau dia betul-betul menghamba kepada Allah, buahnya dapat mahabbatullah. Nah, lain lagi kalau tawadhu'nya kepada manusia, bukan berarti menghamba ya, tapi dia tidak sombong kepada manusia, tidak merendahkan mereka, tidak suka menolak kebenaran dari siapapun. Kalau ada datang orang menasihati dia dan ternyata itu nasihat yang baik, dia menerima dan berterima kasih dengan yang menasihatinya. Kalau ada yang mengoreksi dia atas kesalahannya dan betul-betul seperti itu keadaan dia, keliru, salah, dia segera apa? Sadar ya, dan memperbaiki diri, berterima kasih kepada yang mengingatkannya. Itu namanya tawadhu. Itu pun buahnya apa? Mahabbah, dicintai orang. Dicintai orang, disenangi orang. Ya. Nah. Kama anna samratal qana'ah ar-rahah. Sebagaimana buahnya qanaah, qanaah itu sifat merasa apa? Merasa cukup, lawan dari hirs. Kalau hirs itu rakus, enggak pernah cukup. Lawannya rakus itu qanaah. Selalu merasa apa? Cukup dengan apa yang Allah berikan. Nah, buahnya apa? Buahnya qanaah ar-rahah, yaitu ketentraman. Adem ayem. Nah, ini. Kayaknya hidupnya enak terus. Walaupun ya mungkin saat itu makan cuma nasi sama garam. Nerima aja. Nah, memang lagi rezekinya ini ya, alhamdulillah masih bisa makan. Walaupun tidurnya di atas tikar, kayaknya pulas sekali tidurnya itu. Enggak tahu kena insomnia ya, atau insomnia. Susah tidur ini. Pulas aja walaupun banyak nyamuk gitu. Gampang tidurnya itu. Itu namanya qanaah, nerima emang punyanya ini apalagi. Enggak suka apa? Tinggi angan-angan. Kalau tinggi angan-angan ya, bagus. Lagi enggak punya enggak bisa tidur deh. Enggak bisa tidur. Sampai dapat itu baru dia bisa tidur. Iya kan? Nah. Kalau dia punya qanaah, dia akan damai, tenteram, hidupnya tenteram. Wa inna tawadhu'a asy-syarif yazidu fi syarafih. Dan sesungguhnya tawadhu orang yang mulia akan menambah kemuliaannya. Orang itu kalau sudah mulia ditambah punya sifat apa? Tawadhu, tambah mulia sudah. Misalkan orang ini keturunan orang baik, ditambah sifatnya bagus, tambah bagus ini ya. Mulia nasabnya, mulia juga sifatnya. Nah, kama anna takabbural wadhi' yazidu fi ba'atih. Atau di'atih bisa. Sebagaimana takabunnya, sombongnya orang yang rendah akan menambah kerendahannya. Sudah rendah, sombong lagi. Bahasa Jawanya apa? Wis kirim lete. Kirim lete. Tambah enggak bagus ini. Wa kaifa la yatawadhu? Bagaimana bisa tidak bertawadhu? Man khuliqa min nutfatin madhirah. Seseorang yang tercipta dari air mani yang hina. Madhirah itu artinya busuk atau terpancar. Ya, air mani yang seperti itu. Wa akhiruhu ya'udu jifatan qadhirah. Dan akhir hidupnya menjadi bangkai yang busuk. Wa huwa bainahuma yahnilul 'adhirah. Dalam keadaan memikul kotoran, yaitu dosa. Asalnya dari sesuatu yang hina, akhirnya jadi bangkai yang busuk. Dari awal dan matinya dipenuhi dengan dosa, maksiat, kotor. Kotor kata-katanya, kotor perbuatannya, kotor hatinya, pikirannya. Sudah begitu kok enggak tawadhu. Artinya mau yang dibanggakan itu apa sesungguhnya manusia itu, kalau bukan karena rahmat dari Allah, kalau bukan ibadah ini, apa yang kita banggakan? Enggak ada. Nah, sehingga sungguh sangat tidak pantas kalau ada seorang yang tidak memiliki sifat tawadhu. Ini tidak menyadari keadaan dirinya. Nah, akibat apa orang itu bisa lupa diri? Akibat dia lupa kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, Allah pun membuat mereka itu lupa dirinya sendiri. Ketika tidak mengingat Allah, jadilah orang yang tidak ingat dirinya sendiri. Nah, sehingga hidupnya akan sempit. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari mengingatku, enggak mau mengingat Allah, baginya penghidupan yang sempit. Ma'isyatan dhanka. Sempit hidupnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini dulu pelajarannya. Insyaallah yang lainnya kita sambung di pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.